aparatur dicintai Tuhan. Beliau sekaligus doa oleh Almarhum Ustaz Dr. Haji Abdul Fahad S.C.M.A. dengan tema membangun peradaban Islam di era 4.0. kepada Ustaz di Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya sapa dulu dari sebelah kanan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Prof, kemudian Abang Da Dr. Harbi Hud, kemudian Bapak Rektor, Bapak-bapak Ketua Jurusan, para dosen, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bahas dulu peradaban. Peradaban bahasa Arabnya hadarah. Diambil dari kata hadarah. Lawan dari hadarah adalah badawah. Badawah artinya tidak menetap. Orang yang datang, menetap, bermukim, bertempat tinggal itu hadarah. Yang sedang berada di hadapan saya ini hadarah apa badawah? Hadarah. Makanya disebut ada istilah Arab badawah atau Arab badui. Karena badui tidak pernah menetap. Buat kemah di sini, beranak pinak, bertanam, ternak kambing, onta, habis itu pindah lagi, habis itu pindah lagi. Apakah suku badawah ini masih ada sampai sekarang? Masih. Suku laut, suku akid, suku badui yang ada di Banten, di Jawa Barat. Badawah tidak pernah menciptakan peradaban karena mereka tidak pernah menetap. Pindah sana, pindah sini, pindah sini. Makanya kalau ada mahasiswa-mahasiswi ini yang masih pindah-pindah kos, itu masih badawah. Dia tidak bisa menciptakan peradaban. Tapi jangan diejek, serius. Terlalu serius tadi. Maka kita belokkan sedikit. Jadi, yang bisa membangun peradaban itu adalah orang yang menetap hadarah. Kira-kira Nabi pernah tak menyebut Melayu dalam hadis? Coba cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Kalijaga. Tak pernah Nabi menyebut Melayu, tapi menyebut asal muasal orang Melayu ada. Mana hadisnya? Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ustaz, ini hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah menetapkan hukum halal dan haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadha'il a'mal, memotivasi. Makanya silakan adik-adik menyampaikan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif itu enggak masalah, dan dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa penjelasannya? Aku pun tak ingat. Hadis dhaif untuk motivasi enggak salah. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina dulu. Sekarang tak perlu lagi ke Cina karena Cina sudah datang. Kita berbicara tentang peradaban Cina. Peradaban di antara yang tua, ada peradaban Mesir, ada peradaban Bizantium Romawi kuno, ada peradaban Eropa, dan di antara peradaban yang tua adalah peradaban Cina. Salah satu dari daerah, kawasan, wilayah, provinsi di Cina itu ada namanya wilayah Yunnan. Orang Yunnan, nanti cari Yunnan, Cina di atas, India di kiri, Cina di kanan. Ada satu daerah namanya Yunnan. Orang Yunnan ini turun ke bawah. Dari Yunnan turun ke bawah, itulah dia Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Burma, Thailand. Dari Thailand turun ke bawah, inilah yang berubah menjadi orang-orang Melayu, kerajaan Perlis, kerajaan Kelantan. Di atas Perlis itu masih ada kerajaan Melayu tua, itulah dia kerajaan Fatani, Patani, Thailand Selatan. Turun ke bawah, sampailah peradaban besar Melayu yang disebut dengan Melaka. Menyeberang dari Semenanjung Melayu, turun ke Sumatera, paling tinggi di atas Aceh, di bawah Aceh Melayu Langkat, di bawah Melayu Langkat Melayu Deli, sekarang Medan Sumatera Utara, di bawah Melayu Deli Melayu Serdang, di bawah Melayu Serdang Melayu Asahan, sekarang jadi Tanjung Balai Asahan, di bawah Asahan ada Melayu Siak, di bawah Siak ada Melayu Pelalawan, di bawah Pelalawan ada Jambi, di bawah Jambi ada Palembang. Ini Ustaz cerita tentang sejarah atau stasiun? Saya ingin supaya kita punya gambaran tentang peradaban. Peradaban kita hebat. Maka terciumlah kehebatan peradaban Melayu ini. Yang pertama mencium kehebatan peradaban, berdatanganlah orang-orang. Orang India datang ke Melayu, orang Cina datang, orang India, orang Cina, orang Arab. Kenapa? Karena prinsipnya di mana ada gula, di situ ada semut. Manis negeri Melayu ini. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Luar biasa. Pas Pak Rektor tadi bicara banyak tepuk tangan. Slow aja guys. Maka muncullah peradaban-peradaban yang awalnya mereka berpindah. Mereka adalah manusia-manusia nomaden, naik sampan, pindah hutan, keluar hutan, tinggal di laut, tinggal di danau. Tapi kemudian ketika mereka menetap, maka mereka punya pemerintahan. Pemimpin pemerintahan ini disebut dengan raja. Dari bahasa Sanskerta, raja, diraja. Hebat, mereka yang paling berkuasa di sana. Maka namanya Sri Maharaja. Manusia suci yang menguasai segala-galanya. Parama berkuasa, Iswara raja, Parameswara raja diraja yang paling berkuasa di atas dunia. Sri Maharaja Parameswara. Tapi karena orang Cina payah menyebut R, dia sebut Palamisula. Itu ditulis oleh bangsawan-bangsawan Cina. Karena mereka datang, naik Cina di atas, mereka turun ke bawah dan berkunjung. Mereka tulis dalam buku mereka, Parameswara Palamisula Sri Maharaja Parameswara. Tapi kemudian ketika dia berubah masuk Islam, Islam ini tidak hanya merubah akidah, Islam tidak hanya merubah cara mandi, cara makan, cara minum, cara menikah, tapi juga Islam merubah nama. Makanya nama-nama orang Melayu berubah. Saya orang Melayu, nama saya Abdul Somad. Andai dulu Islam tak masuk ke Melayu, nama saya entah siapa. Banyak nama orang Melayu ini mencari-cari dalil. Nama anak kau siapa? Kiau. Ini bukan nama Islam ni. Ada dalam Quran? Di mana? Malikiyau. Itu cari-cari dalil. Itu nama ilmunya cocokologi. Islam merubah nama. Maka yang sebelumnya mereka pakai raja, maka berubah namanya pakai Shah. Itulah maka di ujung nama mereka ada Iskandar Shah. Iskandar Shah ada dua. Satu Sultan Bintan, satu Sultan Melaka. Mengapa Iskandar yang selalu dipakai? Aceh juga pakai Iskandar. Sultan Iskandar muda. Sebelum Islam datang, mereka tidak pakai Iskandar. Yang dipakai itu apa? Singa. Di Inggris pakai singa, di Tanah Batak pakai singa, di Tanah Melayu pakai singa. Karena raja di hutan adalah singa. Siapa orang Inggris yang pakai nama singa? Richard the Lionheart. Richard, lion, singa. Heart, Richard berhati singa. Sampai di tanah Batak pakai singa juga, si singa Mangaraja. Sampai di tanah Melayu, salah satu sultan Melayu, penguasa Melayu, raja Melayu di Indragiri bernama Raja Narasinga. Yang namanya diabadikan sekarang sebagai stadion di Rengat, Indragiri Hulu. Karena dia salah satu raja sebelum Islam datang. Tapi setelah Islam datang, Islam tidak bawa nama hewan, Islam tidak pakai istilah-istilah lama, tapi yang dipakai adalah raja yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dengan Zulqarnain. Zulqarnain itu Iskandar. Kalau di barat tidak disebut Iskandar. Siapa dia? Alexander the Great. Sampai ke Arab disebut Iskandar. Di ujung nama ada Shah. Shah artinya apa? Raja. Bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Shin, Alif, Ha. Tidak pakai titik. Shah, Raja. Orang Arab dikasihnya titik dua. Satun, kambing. Makanya berkelahi orang Persia sama orang Arab. Kenapa? Karena raja di Persia, kambing di Arab. Maka muncullah nama-nama Shah, Sultan Mahmud Shah, Iskandar Shah, Muzaffar Shah. Jangan nanti anak kita nanya, ayah, ya, nama ayah siapa? Muhammad Shah, Rahmat Shah, Ahmad Shah. Shah itu apa artinya? Bentar ya, ayah tengok kamus bahasa Arab. Tengok Shah, kambing. Wah, tak betul ini. Shah itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Persia. Maka dalam bahasa Persia, raja di atas raja, raja di raja namanya Shahin Shah. Tak boleh pakai nama Shahin Shah, Nabi melarang. Raja di raja tak boleh, kenapa? Karena raja di atas raja di dunia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian orang Melayu pun punya peradaban yang hebat. Sampai akhirnya keindahan, keharuman, kemolekan, kecantikan bumi Melayu ini tercium oleh Manuel I dari Portugal, Portugis. Banyak yang tak mau sebut Portugal, karena Portugal itu artinya persatuan orang tua gatal. Tercium oleh mereka, maka diutusnyalah pasukannya. Berpuluh-puluh kapal kayu dia utus dari Eropa. Portugal itu seberang dari Maroko. Saya kuliah dulu di Mesir. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, naik ke atas Spanyol. Di atas Spanyol sebelah kanan Perancis, sebelah kirinya adalah Portugis. Bayangkan jauhnya itu. Jauhnya mereka dari Portugis datang ke bumi Melayu. Apakah mereka hanya sekedar mencari cengkeh? Apakah mereka hanya sekedar mencari bumbu? Tidak. Ada misi besar. Siapa yang akan menuliskan misi ini? Tak lain tak bukan adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman. Abdul Somad ini hanya kuliah umum saja. Yang kuliah khususnya inilah. Cendikiawan-cendikiawan yang ada di hadapan saya. Tadi malam saya memberikan tausiah ceramah tablik akbar di Tanah Lapang di Uban. Itu yang hadir 15 ribu orang. Kata protokol. Hari ini saya sedang menyampaikan kuliah umum di depan 150 ribu orang. Ustaz. Ustaz bilang, ini nampaknya Ustaz ngigau. Kenapa tadi malam 15 ribu orang? Karena yang hadir masyarakat biasa. Tapi sekarang saya sedang berhadapan dengan Muslim Scholar, sarjana-sarjana Muslim. Satu mahasiswa di depan saya ini akan punya jamaah 1000 orang. Ustaz jangan sepele Ustaz. Ustaz bilang saya jamaah saya 1000 orang. Nanti kalau Ustaz udah mati, kalah Ustaz. Kalau udah mati, kalau masih hidup belum tentu. Pede kali Ustaz. Singkat cerita, Singkat cerita, maka habislah kesultanan-kesultanan Melayu. 1946 Sultan Siak, Sultan Pelelawan, Sultan Riau Lingga, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Deli, Sultan Langkat, semuanya menyerahkan kedaulatan kepada Insinyur Soekarno dan ikut menjadi negara kesatuan Republik. Kira-kira orang Melayu ini sayang tak sama NKRI? Kalau melawan orang Melayu ini dulu, kira-kira apa yang terjadi? Menang apa tak menang? Deli, Sultan. Banyak yang ragu. Orang Melayu ini ramai, banyak. Jangankan dia bawa pedang, kencing aja dia serentak. Mohon maaf, latah, keluar tak betul. Ramai, tapi orang Melayu sayang. Sayang, demi persatuan dan kesatuan, maka kami hilangkan jabatan dan kekuasaan. Akhirnya semua Melayu melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini peradaban. Berakhirlah sudah peradaban Melayu dengan sistem kesultanan. Jadi mana ada orang Melayu gila-gila jadi sultan? Gak ada. Kenapa? Kami sudah lama jadi sultan. Sekarang muncul orang-orang gila, Sunda Empire lah, King of the King lah. Saya nengok ini, mau muntah saya nengok. Saya kalau jumpa mau saya antuk, karena ini kepala yang ketiang. Kami yang punya peradaban ini. 70 tahun yang lalu nenek moyang kami punya peradaban. Sudah kami serahkan semuanya. Bukan cuman kekuasaan kami serahkan. 11 juta gulden uang emas diserahkan oleh Sultan Syarif Kasim II, Sultan Siak terakhir, kepada Insinyur Soekarno untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Takbir! Selesai peradaban masa lalu. Sekarang kita melangkah ke peradaban 4.0. Itu judul kita kan? Ini. Fokus ke judul. Membangun peradaban. Pas pula peradaban itu di kepala saya. Membangun peradaban Islam di era 4.0. Apa sekarang yang mesti kita buat? Kenapa saya awali tadi dari peradaban, dari Cina turun ke bawah, raja-raja Melayu, kehebatan, diserang oleh Portugis. Apa sebetulnya yang Ustadz ingin ceritakan? Saya ingin ceritakan supaya generasi ini ngerti bahwa kita ini hebat, kita ini besar, kita ini kaya. Jangan nanti disangka orang kita ini nenek moyang kita turun dari pokok kayu. Kita bukan keturunan monyet. Kita bangsa yang hebat, kita bangsa yang besar, kita bangsa yang berperadaban. Tapi peradaban masa lalu sudah selesai. Kalau bahasa kampungnya, game is over. Sekarang kita bangun peradaban baru. Peradaban yang dibangun di era modern. Tapi peradabannya mesti mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Istilah mengakar ke bawah, berpucuk ke atas itu diambil dari Quran. Asluha sabitun, akarnya sabitun, wa far'uha fis sama, cabangnya di langit. Sampai di sekolah tinggi agama Islam Sultan Abdurrahman dibahasakan, apa tadi istilahnya Pak Rektor? Bersendikan wahyu, berteraskan ilmu. Hebat orang Sultan Abdurrahman ini. Dia punya bahasa sendiri. Tak mau dia pakai istilah lama-lama. Marilah mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Jadul. Dia punya istilah sendiri. Pondasinya, akarnya, bangunannya, wahyu. Mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi agama Islam negeri Sultan Abdurrahman mesti ngerti ini. Ngerti ini, filosofi ini. Mana yang lebih utama, wahyu apa akal? Wahyu. Sekarang ada orang menomorduakan akal, menomorduakan wahyu, akal duluan. Jadi sekuler dia, liberal. Karena yang menjadi pemimpinnya adalah akal. Sedangkan sekolah tinggi agama Islam Sultan Abdurrahman, mana yang lebih dikedepankan? Siapa yang menjadi leader? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi komandan? Wahyu apa akal? Wahyu! Makanya jurusan yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quran dan Tafsir. ini yang paling penting. Mari kita bangun peradaban ini berdasarkan Quran dan tafsir Al-Quran. Bagaimana mau membaca kitab tafsir? Kitab yang paling tua sekarang tafsir ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 303. Sekarang tahun 1441. 1441 kurang 303. Buka kalkulator. 1441 kurang 303, 1000 tahun yang lalu. Bahasa Arab, jangankan membaca kitab Arab 1000 tahun yang lalu, membaca bahasa Melayu saja, cobalah adik-adik baca tenggelamnya kapal Panderwijk, cobalah kalau paham. Bebelit-belit, bacalah kitab zaman dulu. Aku nikahkan akan di kau akan daku akan dianya olehnya daripadanya. Padahal itu bahasa Melayu, bisa kita salah paham, apalagi membaca kitab. Makanya mesti lagi didalamkan lagi bahasa Arab. Kalau kita mau berperadaban Islam, tidak boleh lepas dari bahasa Arab. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris mantap. Begitu saya sampai tadi, bukan disambut pakai bahasa Arab, bukan disambut pakai bahasa Inggris, ditanya Pak Profesor pakai bahasa Perancis. Untung masih ingat sikit-sikit. Langsung saya jawab, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Perancis. Apa kabar, kata Pak Profesor? Biang. Biang artinya kabar baik. Sampai di Melayu, gatal. Biang. Sapa biang. Apa kabar? Bahasa Perancis kalau mau nanya apa kabar, sapa biang. Jawabannya, biang, tri biang. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institut, Jesui Etudiong Adagol Hadis Etablismong. Masih bisa, sikit-sikit. Kata Pak Profesor, Ustaz masih bisa bahasa Perancis. Ampu, ampu, little-little. Qalilan faqalila. Artinya apa? Kalau mau memahami peradaban Islam, bisa menekuni Quran hadis, tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Kalau ada orang mau menekuni Islam tapi tidak bisa bahasa Arab, maka bahasa Arabnya mustahilun jiddan, mustahil. Oleh sebab itu yang dulu tidak dari pondok pesantren, kejar ketertinggalan-ketertinggalan ini, balik lagi duduk bersama, tinggal di kos-kosan tapi tetap di kelas tidak memadai. Satu mata pelajaran tafsir, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Tinggal 13 tatap muka, 13 tatap muka, libur lagi, libur hujan, libur asap, libur corona. Tinggal 10 tatap muka. 10 tatap muka pula, kadang mahasiswanya lambat, kadang dosennya lambat, kadang sama-sama lambat. Lalu apa yang mau diharapkan untuk membangun peradaban ini? Maka kembali kepada peradaban Islam, ilmu pengetahuan tidak terbatas di kelas, tapi ada namanya talaqqi. Talaqqi, ustaz duduk, mahasiswa keliling mendengar. Mahasiswa sekalian, kemarin kita di kelas itu kan belajar metodologi tafsir. Ya, sekarang kita baca tafsirnya. Tafsir yang kita baca adalah tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, dengarkan baik-baik. Duduk bersama, dapat satu halaman, satu muka surat, dapat satu lembar, satu juz. Baik, duduk. Di mana talaqqinya? Di masjid. Masjidnya belum ada. Hai gubernur, hai bupati, hai pejabat, hai orang-orang kaya, hai orang-orang yang punya jasa, kalian bangun masjid di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman. Banyak tanah kalian, luas kebun sawit kalian, banyak emas kalian, mobil kalian mewah, rumah kalian megah, besar harta kalian. Mati, habis dilarikan bini kalian, kawin lagi dia. Tapi kalau kalian bangunkan masjid di kampus sekolah tinggi agama Islam negeri Sultan Abdurrahman, mereka akan membaca kitab kuning, mereka akan mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, usul fikih, fikih, kawaidul fikih, mengalir pahalanya, terang kubur kalian, luas makam kalian. Hai orang-orang yang punya duit, segera kirim ke nomor rekening berikut ini. Nah, aku sampaikan, tinggal kalian potong aja video itu pendek, masukkan ke YouTube, jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradaban kita ke depan tidak lagi peradaban membunuh orang, tidak lagi peradaban menembak orang, meledakkan kedutaan, tapi peradaban kita adalah peradaban 4.0, adalah peradaban sains, teknologi dan ilmu pengetahuan. Berpikirlah seorang Palestina namanya Profesor Dr. Ismail Al-Faruqi. Dia asli orang Palestina, lahir di tengah dentuman peluru. Palestina, tempat meletup, meledaknya. Tapi kemudian dia belajar, pergi dia ke Amerika. Dan dia menjadi dosen di Temple University, Connecticut, Amerika. Berdebat dengan seorang perempuan Yahudi. Berdebat dengan perempuan Yahudi, kalah perempuan Yahudi itu debat, menikah dengan perempuan itu. Kalian juga begitu. Berdebat kalian, entah dengan siapalah. Kalah dia, masuk Islam dia, bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian dia berpikir, ini ada orang yang hebat dalam bidang sains, hebat dalam bidang kedokteran, hebat dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi tidak mengerti Al-Quran. Sebaliknya pula ada yang hebat dalam bidang hadis, hebat dalam bidang Quran tafsir, tapi tidak mengerti sains. Alangkah indahnya kalau dipertemukan antara Quran dan sains, maka muncullah apa yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dengan sains dan teknologi. Integrated curriculum, berdirilah IIU, International Islamic University, 2, satu di Islamabad, Pakistan, satu di Gombak, Kuala Lumpur. Tidak ada jalan lain memajukan peradaban Islam selain mengkombinasikan ini. Banyak dokter-dokter sekarang yang hebat, tapi dia tak mengerti akhirat, galau dia. Cari duit, sakau mati. Siapa yang bisa mencerahkan mereka ini? Kalau bukan yang sedang berada di hadapan saya ini, inilah yang akan menjadi suluh di tengah gelap-gelap. Nah, yang bisa menerangi itu kalau suluh bercahaya. Kalau suluh mati, faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Maka bekali sekarang, dari mulai semester 1 bahasa Arabnya, semester 2, semester 3, semester 4, semester 8. Ya, kalau bisa semester 8, semester 7, semester 8 awal sudah munaqasyah, selesai. Jangan nanti ditanya, kau semester berapa? Semester berapa? Malu Ustaz. Semester berapa? 13. Yang udah masuk semester 13, hampir semester 14, dekat laut dari sini kan? Ngapain kalian kuliah sampai lama-lama? Buang-buang waktu mubazir. Innal mubazirina kanu. Saya sampai di Mesir 5 September 1998. 5 September 1998 menginjakkan kaki ke Mesir. Saya selesai S1 dapat LC bulan Juli 2002. Berapa tahun itu? 3 tahun 10 bulan, brother. Hitunglah baik-baik. 4 tahun pula kata dia. Saya sampai September. Saya selesai S1 Juli. Juli ke September itu 2 bulan, hitunglah. 3 tahun 10 bulan saya selesai. Habis itu saya teruskan S2. S2 saya di Darul Hadis Al-Hasaniyah, didirikan oleh Sultan Hasan II tahun 1964 di Rabat, Maroko. Setahun hanya menerima 20 mahasiswa. diperebutkan hanya 15 jatah orang Maroko, yang 5 direbutkan oleh orang seluruh di dunia ini. Salah satu mahasiswanya Abdul Somad. Kan ini. Masuk saya ke sana bulan Desember. Saya sampai di Maroko bulan Desember, 2 hari setelah saya sampai, tiba-tiba saya masuk kampus, semua menyalami saya. Semua bersalaman. Saya heran, kenapa? Rupanya tsunami. Semua bertanya ke saya, gimana? Kaifa ahwal walid, kaifa al-om, kaifa al-usrah, kaifa al-ab, kaifa ikhwah. Saya heran, rupanya terjadi tsunami tanggal 26 Desember 2004. Saya sampai 2 hari sebelumnya. Saya bilang tsunami jauh. Di Aceh, saya di Riau. Anginnya pun tak sampai. Saya sampai bulan Desember, saya sidang bulan November 2006. Desember 2004 sampai November 2006 saya sidang. Saya selesaikan S2 saya 1 tahun 11 bulan. Putus. Tapi lama-lama kuliah. Kumpullah kami di ruang dosen. Ruang dosen. Di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, ada ruang dosen. Dr. Ridwan Hasbi, Dr. Fulan, Dr. Nixon Hussein, Dr. Semua abang-abang ini sudah dokter. Tinggal saya yang LCMA. Ada yang ngasih tahu saya. Mat, kata dia. Ya, bagus kok dokter. Kenapa? Saya bilang. Mereka ini semua sudah dokter. Nanti waktu mereka buat teh manis, tak ada gula. Pasti kau disuruh nyambek gula. Jangan sampai nanti waktu kau duduk di ruang dosen, mat, kan tinggal kau yang MA, kan pergi ambil gula sikit. Asbabun nuzulnya bukan itu. Republik Indonesia membuka penerimaan dosen, penerimaan program 5.000 doktor. Banyaknya 5.000 doktor. Saya ajukanlah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad ingin kuliah mengambil S3. Maka salah satu saya tengok di internet yang terakreditasi, yang diakui ijazahnya internasional, Islamic Omdurman University Khartoum, Sudan. Saya pun mendaftarlah di sana. 3 kali saya ajukan beasiswa ini. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak dapat-dapat. Masih ada tempat bergantung, tempat meminta. Jangan minta kepada manusia, meminta kepada Allah. Singkat cerita, bulan Juli 2019, saya bawa disertasi saya ke Sudan. Judulnya, Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah bi Indonesia. Kontribusi Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam penyebaran hadis di Indonesia. Tebal disertasi, 600 halaman. Saya bawa ke sana. Diperiksa. Dicek semua, diperbaiki. Masuk ke kantor, selamat, Anda akan sidang. Begitu dicek, kurang 4 bulan. Syarat baru boleh sidang, minimal 2 tahun. Saya selesaikan S3 saya, 1 tahun 8 bulan. Wah, ini Ustaz Somad, ini kita cerita peradaban, dia cerita hebat diri dia saja. Apa maksudnya? Dosen saya orang Arab, bukunya bahasa Arab, profesornya orang Arab, tinggal di Arab. Saya selesaikan cepat. Kalian dosennya orang Melayu, bukunya bahasa Indonesia. Kenapa kalian lama betul baru selesai? Apa masalahnya? Jadi kalau memang betul mau sekolah, sekolahlah nak. Kalau memang kau tak ada bakat mau sekolah, baliklah ke kampung, nikah. Jelas hasilnya. Cerita pahit-pahit aja. Untuk apa kita cerita manis-manis, betul? Oleh sebab itu maka peradaban ke depan itu adalah peradaban ilmu pengetahuan. Ini daya saing kuat, keras. Tapi orang yang berada di Kepulauan Riau, bil khususnya lagi di Bintan, bil khususnya lagi di Tanjung Pinang. Ini Bintan dan Tanjung Pinang. Maka insya Allah tempat paling strategis. Kenapa? Kiri Singapura, bawah Sumatera, Malaysia, maka ini tempat paling strategis. Makanya dulu ada istilah Sijori, Singapura, Johor, Riau. peluang-peluang mesti ditangkap oleh 8 jurusan. Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Bisa tak kalian membuat suatu formula, orang yang tak bisa baca Quran, yang tak ngerti Quran, yang tak tahu tajwid, idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, bisa baca Quran. Belajar baca Quran 48 jam langsung lancar. Yang tak lancar, uang kembali. Saya ketemu dengan seorang di Jakarta. Ustaz Somad, saya punya ilmu. Saya bisa ajarkan orang bahasa Inggris dalam 5 hari. Sudah dipatenkan di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak bisa dikopi orang lain. Kalau belajar bahasa Inggris bisa. Pernah tak tengok iklan? Belajar bahasa Inggris lebih lancar dari orang Inggris. Kenapa program untuk Al-Quran? Dulu ada orang di Kepulauan Riau ini yang bisa membuat satu formula, bisa baca Quran, bisa paham Quran dengan waktu yang singkat. Saya tahu itu justru waktu saya di Brunei Darussalam. Dulu saya belajar baca Quran pakai metode Baghdadiyah. Alif di atas, alif di bawah, i alif di depan, u, a, i, u. Ternyata anak sekarang tidak pakai itu. Anak sekarang tidak pakai metode Baghdadiyah, tapi metode baru yang lebih cepat. A, bataba, batata, batasa, basaba. Ternyata kata guru Al-Quran di Brunei yang saya jumpa itu, kata dia ada yang lebih cepat lagi daripada itu, Ustaz Somad. Apa nama metodenya? Metode Hattaiyah. Karena yang membuatnya Muhammad Hatta. Orang mana saya tanya? Orang Riau. Malunya saya. Kok bisa Somad tak tahu? Ternyata ada metode yang lebih canggih lagi daripada itu. Baghdadiyah kalah. Iqra kalah. Hattaiyah kalah. Ada metode yang lebih cepat, lebih hebat. Siapa yang membuatnya? Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman. Yang tepuk tangan, awas kalau tak kalian buat. Saya sedang mengajak kita untuk berpikir. Dulu untuk belajar Iqra lama. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, entah sampai Iqra berapa. Bagaimana orang sekarang sibuk. Waktu ini sampai tak cukup. Bagaimana kalian bisa? Jadi jangan berpikir masuk kelas, belajar, nulis skripsi, tamat. Habis itu ditanya, apa kerja kau sekarang? Inilah nunggu PNS. La ilaha illallah. Oh, Muhammadur Rasulullah. Ustaz ngejek-ngejek PNS, memangnya Ustaz tak pernah ikut? Saya dulu ikut tes. Sampailah ke Bangkinang. Bawa map, mau tes. Ditulisnya di map 62. Apa artinya ini Pak? Kamu peserta yang 62. Yang mau lulus berapa Pak? Satu. Berkunang-kunang saya langsung. Kenapa yang terbentuk dalam kepala cita-cita PNS? Kalaulah alumni-alumni ini dalam kepalanya PNS, kiamat sudah depan. Bahwa dia lulus dari PNS itu rahmat, itu karunia Allah, mesti diisi, ada peluang ikuti. Tapi menggantungkan diri kepada PNS bisa rusak rukun iman menjadi 7. Antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa PNS. Oleh sebab itu maka mesti berkreasi nak, berpikir anakku, berpikir ke depan. Saya tidak sedang menceramahi mahasiswa-mahasiswi, tidak. Saya sedang menasihati anak-anak saya. Walaupun kalian manggil saya abang, tak apa-apa. Ini ada pemain anak. Peluang besar menanti kalian luar biasa dalam masalah Al-Quran ini. Kamu bidang apa yang kamu tekuni? Tajwid. Serius bidang tajwid. Kamu bidang apa? Tadi, qori kita tadi. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, Husaini, Hijaz. Rekam. Dulu susah mau masuk TV. Sekarang kau buat TV sendiri. Siapa namamu? Nama qori tadi siapa? Egi. Aku buat egichannel.com. Buat. Rekam. Tegakkan HP. Kalau mau buat rekaman HP-nya jangan maaf. Kalau buat rekaman HP-nya jangan berdiri gini. Karena kalau begini diri nanti dia upload ke Instagram hitam kanan kiri. Dia harus landscape. Dah. Hidup kan? Pergi ke tepi laut yang cantik-cantik, indah-indah. Ah, ngaji situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. komen di bawah. Ustaz, di mana kami bisa belajar? Kirim alamatnya dong, jadikan aku yang kedua gitu. Dulu susah orang. Dulu mau mempromosikan diri payah, nunggu mau masuk TV ngantri. Sekarang setiap orang bisa berkreasi. Orang kalau sudah suka, dia download, dia share kemana-mana. Oleh sebab itu, apa yang bisa kau lakukan? Kau bilang apa? Aku suaraku tak bagus Pak Ustaz. Tulisan kau cantik, tulisan mantap. Nulis, kaligrafi. Kemarin saya dibawa ke Kuala Lumpur, Nasrul Quran. Tulisan-tulisan kaligrafi yang indah-indah. Tulis. Kau tulisan kau cantik, tulisan tak bagus Pak Ustaz. Suara, tak juga, mati aja lah. Wah, kejam kali Ustaz ni ya. Saya memang suara tak bagus Pak Ustaz, kaligrafi pun tak bagus, tapi menulis makalah tentang tafsir, tentang Al-Quran, bagus. Tulis. Apa dia? Tafsir simple, mudah. Ceramah. Isi. Quran kecil, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada sejarahnya, ada singkat-singkatnya, sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, pandai ceramah aja tuh, nulis pun tak pernah. Tengoklah buku-buku saya. Dulu mau cetak buku, duit tak ada. Tak ada duit mau cetak buku. Di mana Ustaz tulis? Saya buat blog. Blog gratis. somadmorokoblogspot.com. Asal ada orang nanya, saya jawab. Ustaz, ini apa jawabannya? Tengok di blog saya. Ustaz, boleh kita sholat di masjid yang ada kubur? Baca blog saya. Boleh kita sholat pakai Allahumma sholli ala sayyidina? Baca blog saya. Boleh kita bayar zakat fitrah dengan uang? Baca blog saya. Padahal saya tak ingat. Saya tulis di blog. Blog itu masih ada sampai sekarang. somadmorokko.com. Tulis. Ustaz, boleh enggak kalau saya kredit? Kredit apa? Kredit mobil, kredit rumah. Boleh tak? Tulis. Sekarang kita tes ya. www.google.com. Setelah itu tulis SOMADMOROCCO. Somad Maroko, spasi. Kenapa Ustaz buat Somad Maroko? Dulu pernah saya buat Somad aja, keluar sinetron Bang Somad. Dah. SOMADMOROCCO. Setelah itu tulis kredit. KREDIT. Enter. Langsung tulis, langsung keluar. Apa hukum kredit? Ada semua. Artinya apa? Peradaban akan kita bangun dengan ilmu pengetahuan. Gunakan ini sebaik-baik mungkin. Tapi Abdul Somad sekarang yang mendengar ceramahnya hanya orang yang ada di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro, sebagian Kamboja. Itu saja. Beda dengan yang satu ini. Mereka ceramahnya akan didengar semua orang karena mereka berceramah pakai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Siap tak ceramah pakai bahasa Mandarin? Hanya kencong-kencong lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasa Mandarin? Karena kita bertetangga dengan Singapura. Kenapa bahasa Mandarin? Ternyata turis dari Tiongkok, dari China 60% datang ke Bintan. Dari mana Ustaz tahu? Sekarang sunyi turis. Kenapa? Corona. Efek corona terhadap turis dan wisatawan ke Bintan sepi. Baru kita tahu. Bayangkan mereka datang. Datang mereka jalan-jalan, belanja, membuang uang mereka karena mereka banyak duit. Tiba-tiba pas mereka lalu di masjid, didengarnya ceramah bahasa Mandarin. Ditengoknya. Lu tak bisa Zainal. Oleh sebab itu peluang-peluang ini mesti ditangkap. Siapa nih yang menekuni ini? Yang menekuni ceramah pakai bahasa Mandarin ini siapa nih? Kita cari jurusan mana yang cocok. Rupanya ini adalah orang-orang di jurusan dakwah. Dakwah bukan cuma dakwah menurut bahasa, dakwah menurut etimologi, dakwah menurut istilah, dakwah menurut dakwah. Kalau menulis makalah tentang dakwah, bukan main hebat. Dakwah lughatan, dakwah istilahan, dakwah terminologi, dakwah etimologi. Pernah kau berdakwah? Tidak. Sama dengan anak fakultas pertanian menanam semangka di atas kertas. Cara menanam semangka. Semangka harus ini. Pernah kau nanam semangka? Tidak. Pas dicoba tes tanam semangka, teorinya kata dia sebesar drum. Pas ditanam, Itu yang dikatakan guru besar ikan dari Universitas Riau dulu. Apa kata beliau? Tidak akan mungkin membuat tambak di atas kertas. Jangan pernah membuat tambak di atas kertas. Kalau kalian fakultas pertanian, nanam. Kalau fakultas peternakan, ada kolamnya. Fakultas dakwah, turun ke lapangan. Tapi saya enggak berani ceramah, Pak Ustaz. Menengok orang banyak aja udah menggeletar. Kalau udah nengok orang banyak, ingat WC aja. Menggeletar. As, as, as, as, as. Kalian latihan ceramah tidak perlu depan orang banyak. Cukup kalian ambil HP. Nah, beli tiang. Berapalah harga tiang HP? Kami masih mahasiswa, Pak Ustaz. Duit tak ada. Cari batang sapu. Ikat pakai karet. Ah, pergi ke tengah laut. Tepi laut kan? Tepi laut. Ah, cacak kan tepi laut. Nah. Hai guys. Kau yang di sana sedang bersedih, jangan bersedih karena dunia sementara. Kau di sana yang kaya, yang sombong, jangan sombong karena dunia sementara. Dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Kau lihatlah kapal-kapal yang lalu lalang di tepi bintang. Mereka akan lalu dan mereka akan berakhir. Jangan lupa like and share. Kan susah. What? Artinya apa? Lagi-lagi dengan ilmu yang kuat, dengan bekal yang mantap, maka insya Allah kita eksplorasi segala kemampuan kita. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Kenali dirimu baik-baik, di mana bakatmu. Bakat saya dalam bidang Al-Quran, kembangkan. Bakat saya dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam, kembangkan. Bakat saya, Pak Ustadz, dalam hal menikahkan orang, ahwal sahsia. Dulu bayangannya kalau sudah, kau jurusan apa? Ahwal sahsia. Bayangannya akan kerja di kantor kuah. Kenapa otakmu sesempit itu, brother? Di kantor kuah itu isinya apa? Pak kuah, staf pak kuah, penyuluh, office boy. Cuman 4 isinya. Tiba-tiba yang mau mendaftar 1 jurusan. Bukan itu cuman. Kok bisa buka konseling? Berapa banyak orang yang konsultasi? Di Malaysia, itu ditempel di dinding pengumuman. Kursus perkahwinan. Orang tidak boleh nikah kalau tidak ada sertifikat kursus perkawinan. Karena banyak suami tidak tahu tolak, tidak tahu rujuk, tidak tahu li'an, tidak tahu zihar, tidak tahu nafkah, dia tidak ngerti. Maka untuk mengatasi ini apa caranya? Dibuatkanlah kursus pernikahan. Maka semua orang yang mau nikah di provinsi Kepulauan Riau mesti kursus dulu. Siapa yang memberikan kursus-kursusnya? Kalau bukan alumni dari jurusan ahwal sosial. Bisa apa tidak? Bisa. Mana mungkin bisa, Pak Ustaz? Mereka sekarang kalau mau nikah, ya nikah aja. Dibuatkan perdanya. Peraturan daerah. Siapa yang mau nikah? Siapa yang mengusulkan? DPR. Siapa yang menyetujui? Ya mereka juga. Diusulkan oleh bupati, maka disepakati untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi jangan pernah kita berpikir simple, singkat. Hukum ekonomi syariah, muamalah. Abdul Somad kemana-mana ceramah. Allazina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas, maka dia akan bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. La takulur riba adhafa mudhafa, jangan makan riba berlipat-lipat ganda. Orang yang makan riba, maka nanti di akhirat bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Orang yang makan riba, diangkatnya tangannya berdoa ke atas, apa kata dia? Ya Rabb, doanya tak dikabulkan Allah. Gara-gara apa? Lidahnya makan riba. Anak-anak kotor otaknya gara-gara makan riba. Sekarang bicara riba, lalu yang syariah itu mana? Bank Riau Kepri Syariah. Siapa yang bisa mengisinya di dalam kalau bukan alumni-alumni dari ekonomi syariah? Kerajaan Melayu selesai. Mufti-mufti negeri Melayu tamat. Tak ada mufti lah. Di Selangor ada mufti, di Kelantan ada mufti, di Johor ada mufti, di Brunei ada mufti. Saya ceramah di Terengganu, jumpa mufti. Saya ceramah di Selangor, jumpa mufti. Saya ke Kuala Lumpur, jumpa mufti perwilayah persekutuan. Sekarang saya tanya, ada mufti di tempat kita? Ada, Pak Ustadz, kata ibu-ibu. Siapa? Suami saya, rupanya namanya mufti. Sultan tak ada, mufti tak ada, hilang, musnah. Jangan putus asa. Kenapa? Solusinya adalah pendidikan Islam. Siapa yang mengelola pendidikan ini? Inilah mahasiswa dari manajemen pendidikan. Saya mau setiap alumni manajemen pendidikan ini bekerja sama bertiga. Mahasiswa manajemen pendidikan, yang satu lagi mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini, yang satu lagi bahasa Inggris. Kau yang berpikir tentang bagaimana manajerialnya, kau yang berpikir bagaimana mendidik anak-anak kecil usia dini, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mantap atau tak mantap? Belajar Quran, hadis, fikih, usul fikih, pakai bahasa Arab. Tapi kalau belajar biologi, fisika, sejarah, pakai bahasa Inggris. Dibiasakan. Maka wujudlah dia. Ustaz, kami tiga alumni datang menghadap Ustaz Abdul Somad. Ini yang Ustaz sampaikan dulu waktu kami kuliah umum. Ustaz janji. Kata Ustaz, kalau kami bergabung bertiga, nanti Ustaz akan bantu. Kalau ada datang kalian bertiga yang sudah siap konsepnya, saya akan membawakan kalian jumpa Bupati Bintan. Pak Bupati, kasih tanah 1 hektar untuk anaknya. Kalau Bapak mau, selamat Bintan ini. Ini Bintan ini ngeri, Pak. Orang kalau bawa narkoba dari atas sana, dia akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan tikus di Bintan. Langsung dia bawa. Narkoba, sini masuknya. Prostitusi, dari sini masuknya. Wisatawan, dari sini masuknya. Sup kelelawar, dari sini juga masuknya. Bapak, cuman jadi bupati 2 periode, Pak. Itu pun kalau tak ditangkap KPK, Pak. Habis itu Bapak akan mati dimakan cacing tanah. Kalau Bapak mau kekal abadi, kasih tanah 1 hektar ketiga alumni Sekolah Tinggi Agama Islam ini, maka insya Allah selamat anak-anak Pulau Bintan ini, insya Allah. Takbir. Oh iyalah, Ustaz Somad itu kan karena ada kepentingan. Jangan-jangan Ustaz franchise mau dapat untungan royalti. Tidak. Lillahi ta'ala. Saya akan bawa. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana, datang mahasiswa, datang alumni Ustaz Somad, itu ada orang kaya Ustaz, bisa tak Ustaz jumpakan saya? Bisa, konsepnya harus jelas. Jumpa, Pak, Bapak banyak tanah kan? Banyak. Kutengok Bapak nampaknya udah agak batuk-batuk nih. Saya bukan nakut-nakuti Bapak, terus terang Pak, bukan nakut-nakuti. Tapi yang selama ini saya tengok, kalau udah kayak gini nampaknya 2 Jumat lagi gul nih Pak. Iya Pak Ustaz, iya. Jadi gimana biar saya selamat dunia akhirat Pak Ustaz? Ya tanah Bapak itu kasihlah sama ini. Mereka ini siapa? Inilah alumni-alumni yang baru tamat. Semangat mereka ini Pak. Oh Alhamdulillah. Anak sudah nikah? Belum. Kau ambil tanah sama anak gadisku sekalian. Kan tangguh. Gimana alumni-alumni? Siap? Wah, semangat mereka. Insya Allah generasi ini akan selamat. Tadi saya mulai jam 8, jam 9. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. 50 menit saya bicara. Yang disampaikan Abdul Somad ini hanya 0,04% dari peradaban 4.0. Sisanya adalah ini yang akan disampaikan oleh profesor-profesor kita, dokter-dokter kita. Siapapun yang datang memberikan kuliah umum sini, datang, dengarkan, catat. Sebagian mahasiswa saya tengok, mahasiswa ada mencatat. Sebagian lagi tak mencatat. Tak perlu lagi zaman sekarang mencatat, karena kata dia sudah ada dicatat oleh Sony, Panasonic, dan Oppo. Kesimpulannya apa Pak Ustaz? Pertama, kenali kita pernah punya peradaban masa silam membangkitkan semangat. Yang kedua, masa lalu sudah selesai, jangan lagi bernostalgia terlena, kita bangun peradaban baru berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teruslah berpikir, karena dalam pikir itu Allah akan mengirimkan, wahyu sudah putus, tapi ilham tetap ada. Paksa-paksakan diri beribadah, paksa-paksakan diri wudu, paksa-paksakan diri beramal soleh, karena kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Usaha sudah, jangan sombong. Yang terakhir, yang keempat, banyak-banyak berdoa, supaya amal kita itu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu adik-adik, anak-anakku sekalian, saya waktu kuliah tak pernah terpikir nanti tamat saya mau jadi apa. Tak pernah. Pikiran saya dulu pulang ke Pelalawan, cari tanah 1 hektar, buka kolam ikan supaya jangan sampai beli ikan mahal, ternak lele, habis itu tanam cabai, tanam daun ubi, kemudian mengajar. Tapi kemudian kata almarhumah mak saya, kau kan lama kuliah, masa kau di kampung, pergilah ke kota. Nah, saya pun pergi. Lu cita-cita saya tak ada ke kota, saya mau hidup tenang di kampung. Tak pernah terpikir saya akan ceramah ke sana, ceramah ke sini. Banyak pula follower, banyak pula manggil. Bagi-bagi tugas. Kita ini sama macam main bola, bagi-bagi tugas. Main bola ada yang jaga tiang gawang. Nah, ini yang jaga tiang gawang itulah adik-adik yang di pesantren, yang di usia pendidikan dini, yang di TK, itu jaga tiang gawang. Tapi ada yang back. Back ini pertahanan. Nah, inilah dia dokter-dokter kita. Kalau datang sekuler, datang liberal, mereka pertahanan. Pertahanan kiri, pertahanan kanan. Tapi ada penyerang di depan. Penyerang ini memang mainnya terbang-terbang terus. Jangan dia inggap, terbang aja. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah menyalahkan. Yang mengajar di pesantren, yang mengajar di PAUD, pendidikan usia anak dini, jangan pernah menyalahkan. Mereka tak pernah menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Apapun lah kiper menyalahkan penyerang. Penyerang, kau di sana aja. Jaga-jaga juga lah kiper nih. Jaga-jaga aja lah gawang nih. Tak pernah. Bagi tugas masing-masing, siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas. Ikhlaskan amal, maka Allah berikan banyak kemudahan. Mudah-mudahan kita dapat membangun peradaban masa depan dan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke protokol. Terima kasih. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa. Al hazihin niat, untuk niat yang baik ini al-fatihah.